Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kembali kita bersama terhubung di dalam kajian online, yaitu mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali. Insyaallah semua yang telah terhubung, khususnya jemaah dari Majlis Sahabat Cinta yang menjadikan kajian ini sebagai kajian rutin, insyaallah mudah-mudahan silaturahmi jarak jauh kita ini membawa kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua di antara kita yang senantiasa istiqamah selalu dituntun jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita lanjut kajian kita, seperti biasa jaga adab-adab etika-etika dalam mengkaji ilmu sebagaimana yang telah kita bahas berulang-ulang kali. Dan sebelumnya sama-sama kita awali dengan niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hifza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاجبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. Di kajian sebelumnya kita telah membahas perkara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah kita mendengar uraian-uraian yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang babul khauf, tentang babnya takut kepada Allah, bertambahlah rasa takut kita kepadanya. InsyaAllah kita akan lebih hati-hati dalam melakukan kemaksiatan, dan juga kita akan lebih menanamkan di dalam diri betapa pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut Al-Faslu Tsalits, bab yang ketiga, yaitu fi sabr wal marad. Bab yang ketiga yaitu bab mengenai tentang kesabaran dan sakit. Kenapa sabar dan sakit ini dikaitkan? Karena biasanya orang kalau ditimpa rasa sakit atau ditimpa satu penyakit, maka kunci dari itu kesabaran. Kunci agar kita lolos dari rasa sakit yang kita rasa itu adalah sabar. Maka fasal yang ketiga ini fi sabri wal marad, sabar dan rasa sakit. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bi wa bi ulumi fi dharaini amin. Man arada an yanju min adzabillah wa yanalu thawabahu wa rahmatuhu wa yadkhilu jannatahu falyanhasahu an shahawat dunya وليصبر على شدائدها ومصائبها كما قال الله تعالى والله يحب الصابرين والصبر على أوجه صبر على طاعة الله وصبر على محارمه وصبر على المصيبة وعند الصدمة الأولى ومن صبر على طاعة الله تعالى أعطاه الله تعالى يوم القيامة 300 درجة في الجنة كل درجة ما بين السماء والأرض ومن صبر على محارم الله أعطاه الله يوم القيامة 600 درجة كل درجة مثل ما بين السماء السابعة والأرض السابعة ومن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى يوم القيامة 700 درجة في الجنة كل درجة ما بين العاش إلى الثراء. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah, tentu itu semua harapan kita. Kita semua ingin menjadi orang-orang yang selamat dari siksa Allah dan meraih pahalanya Allah, juga mendapat rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. maka hendaknya dia mencegah dirinya, falyanhi nafsahu an syahwatid dunya, untuk kecenderungan dari syahwatnya dunia. Tahan diri, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mendorong dirinya akan perbuatan syahwat di dunia. Maka itu yang perlu dia lakukan. Dan wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha. Dan dia hendaknya bersabar akan segala kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang ada di dalam dunia ini. Jadi kuncinya orang terhindar dari siksa Allah, kuncinya orang akan meraih pahala, kuncinya orang akan mendapat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga, kuncinya bagaimana caranya kita bisa menahan diri di dunia dan bisa bersabar akan kesulitan-kesulitan yang menimpa kita ini di dunia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbu sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang cinta kepada golongan orang-orang yang sabar. Ini bukan sembarang cinta. Mahabbatullah aghla ghaliya fil 'alam. Hal termahal di muka bumi ini adalah mahabbatullah, cintanya Allah kepada kita. Dan setiap orang berlomba-lomba untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya untuk meraih cintanya Allah adalah melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa pintu menuju kepada cintanya Allah, dan salah satu pintu agar kita mendapat cintanya Allah adalah kita menjadi orang yang sabar. Dan ketahuilah bahwa sabar itu terbagi. Yaitu ada sabar dalam taatillah, ada sabar ala maharimillah, yakni sabar untuk tidak melakukan maksiat, dia sabar. Dan yang selanjutnya adalah sabar atas musibah. Musibah-musibah ditinggal wafat oleh orang yang kita cinta. Kemudian ada lagi musibah diantaranya musibah kita kehilangan benda dan lain sebagainya. Dan ini disebut pada saat kita sabar akan kehilangan sesuatu. Jadi misalkan kalau kita punya rumah kebakaran, Allah salamu al-afiyah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatin kita. Atau mungkin ada uang kita yang hilang, handphone yang hilang, motor hilang, apapun itu bentuknya yang kita punya, itu kan bisa dikatakan musibah. Kehilangan sesuatu. Atau keluarga dari agaribuna orang tua kita wafat, suami meninggal dunia, itu musibah. Musibah ini dikategorikan kapan kita bisa mendapatkan pahala sabar? Inda sadamatil ula. Pada saat benturan yang pertama, begitu kita tahu dompet hilang, begitu kita tahu ada suami meninggal, begitu kita tahu ada orang tua kita wafat, begitu kita tahu ada misalnya rumah kita yang kemalingan dan lain sebagainya, kapan bentuk sabar ini nampak? Pada saat benturan pertama. Begitu dengar berita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kita harus belajar menjadi orang yang bisa pada saat benturan pertama kita sudah sabar. Jadi gak nunggu proses. Karena ada golongan orang, kita coba perhatikan, pada saat kita lagi takziah ke rumah orang meninggal, ada orang yang golongannya istri ditinggal sama meninggal suaminya, wajahnya tegar luar biasa. Jadi kita gak nemuin dia jumpalitan, kita gak nemuin dia pingsan, kita gak nemuin dia sedang tasih menjerit-jerit, enggak. Sabar banget, kelihatan luar biasa, teguh banget. Dia bisa mengisahkan kisah suaminya berurutan satu persatu. Ini yang perlu kita contoh. Bagaimana caranya kita bisa belajar meraih kesabaran agar kita bisa seperti mereka. Bukan berarti orang yang seperti itu hatinya besi seperti baja, tidak. Kuat seperti baja, tidak. Tapi mereka menempatkan air matanya kapan jatuh dan kapan mereka kuat. Tapi ada juga golongan orang yang pada saat kita takziah, kita mendatangi mereka ini, dia sedang pingsan, orang sedang mengingatkan dia istighfar, jangan begini, kesian jenazahnya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang kita minta sama Allah, jangan sampai kita tergolong golongan yang demikian. Jadi bila saat ada waktunya kita diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepada Allah kekuatannya. Ujian datang dari Allah, musibah datang dari Allah, dan haknya Allah juga yang memberikan kita kekuatan. Maka mintanya kepada Allah agar kekuatan itu Allah berikan kepada kita. Faman sabara ala ta'atillah, barang siapa orang yang bisa bersabar dalam mengerjakan taat kepada Allah. Taat, sholat, ya, sholat itu tidak dijadikan beban dalam hidupnya. Andai kata dia mengerjakan ibadah yang lainnya, zakat, atau ibadah puasa, berbuat baik kepada orang, pakai baju yang rapi, yang sopan, dia gak jadikan itu sesuatu yang, wah, saya hebat banget, saya sudah sholat 5 waktu, atau saya sudah, enggak. Tapi dia sabar ngerjainnya, dengan kesabaran itu dia jalankan dengan ringan. Waktunya sholat, tinggal sholat. Kenapa harus repot? Pada saat dia ingin pergi kemana-mana, dia sudah tidak menjadi orang yang repot lagi tentang urusan pakaian. Malu gak ya saya kalau pergi ke sini dengan pakaian seperti ini? Ya itulah pakaianmu, itulah perisaimu. Dia sudah tidak lagi mempermasalahkan itu. Dengan sabar, panas. Pakai kerudung tuh panas, tapi dia sabar. Gak apa-apa, mendingan panas di dunia daripada harus ngerasain panas di akhirat. Pada saat dia ngerjain sholat, dengan ringan melangkah, dia melangkahkan kakinya untuk pergi sholat dengan ringan, dengan semangat, tidak diawali dengan kata-kata sabar dong nanti dulu capek ini dan itu dan lain sebagainya. Dia sabar, ringan langkahnya dalam mengerjakan itu semua. Maka ini ciri-ciri orang yang sabar yang begini, yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran apa? Atahullahu ta'ala yawmal qiyamah 300 darajah fil jannah. Kelak di hari kiamat dia akan meraih pahala 300 derajat fil jannah, di dalam surga. Jadi di antara orang-orang yang tidak sabar, derajatnya lebih tinggi 300 kali lipat. Dan ketahuilah, kullu darajah ma bainas sama'i wal ard, setiap satu derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Masya Allah, ini bukan sembarang derajat. Maka hendaklah kita bersabar dalam mengerjakan to'at. Hadir ke majelis taklim, ngantuk, kaki pegel, pinggang sakit, mungkin kaki kesemutan, tapi kita sabar dalam hadir di majelis taklim. Apa namanya tuh, berdempet-dempetan, berdesak-desakan mungkin, dan lain sebagainya. Bosan ngedengerin orang berbicara, tapi kita sabar. 300 kita dapat pahala. Derajat kita berbeda dengan derajat orang yang mengeluh, yang tidak bersabar. Wa man sabara ala maharimillah, barang siapa orang yang bersabar akan maharimillah. Nih, dosanya ngerjain taat sabar sama dosa sama pahalanya bisa bersabar dalam melakukan dosa, lebih tinggi pahala bersabar menahan diri dalam melakukan dosa. Melihat orang misalnya lagi bulan puasa, dia minum es, sirup di depan kita, di hadapan kita. Kita sabar enggak ngebatalin puasa kita di tengah kawan-kawan atau sahabat kita yang batal puasanya. Kita liatin, kita pandangin, tapi kita nahan diri. Enggak mau sampai batal. Tidak, itu kesabaran yang kau tahan dirimu. Dari untuk melakukan dosa, kau mendapat pahala 600 derajat. A'tahullahu yawmal qiyamah 600 derajat. 600 derajat, dan setiap derajat mithlama bainas sama'i sabi'ah wal ardi sabi'ah. Jarak satu derajat itu seperti apa jaraknya? Kayak dari langit ketujuh yang paling tinggi dan sampai ke lapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Itu jaraknya. Oh, berarti ini jaraknya lebih tinggi lagi, Masya Allah. Sini luar biasa. Bersabar. Pada saat kita melihat ada orang, saya baru aja hijrah pakai abaya, tentu teman pakai jeans, cakep, lucu, bajunya menggiurkan, kepengen rasanya, tapi dia tahan. Enggak, saya akan konsisten dengan keputusan saya untuk berhijrah. Saya akan tetap menekuni diri saya dalam mengerjakan kebaikan ini. Enggak, dia sabar. dia sabar dalam mengerjakan kemaksiatan itu, dia enggak mau sampai terjerumus dalam kemaksiatan itu, dengan sabarnya itu dia mendapatkan pahala lebih tinggi daripada sabarnya orang mengerjakan ketaatan yang pahalanya itu sitami adarajah, Masya Allah, 600. Lalu kemudian waman sabara alal musibah, ini barang siapa orang yang bisa sabar pada saat dia diterpa satu musibah. Kata musibah di sini luas. Musibah itu bisa berkenaan dengan segala perkara yang kau anggap itu musibah. Termasuk kamu mendengar dirimu terkena penyakit, kau dikhabarin berita yang tidak mengenakan, yang buruk, wafatnya orang yang kita cinta, orang yang kita sayangi, dan lain sebagainya, kehilangan harta, semua. Musibah ini di sini dampaknya luas. Apapun itu semua, dari musibah ini, a'tahullahu ta'ala yawmal qiyamah, untuk orang yang bisa sabar atas musibah di dalam hidupnya ini, musibah seratnya rezeki, musibah kelaparan, musibah macam-macam, musibah di sini masuk semua. Dan kalau dia bisa bersabar dalam itu, a'tahullahu ta'ala yawmal qiyamah, kelak di hari kiamat Allah akan memberikan untuknya sab'a mi'a darajah, 700 derajat fil jannah, di surga nanti. Kul darajah, kamu tahu jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, ma bainal arsy ila thara, antara arsy Allah sampai yang paling bawah. Ini enggak sembarangan, sampai dasar, luar biasa. Mudah-mudahan perlahan-lahan tahapan kesabaran demi kesabaran ini bisa kita raih semua, sehingga kalau kita bisa, insya Allah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Hukiyah dikisahkan, Anna Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, haraba minal Yahud, beliau sedang lari dikejar oleh orang-orang Yahudi. Fagafu atharuh, falamma danu minhu ra'asyajarah, pada saat ia sedang berlari, tiba-tiba dia mencari celah untuk bisa bersembunyi. Akhirnya dia menemukan ada pohon yang besar. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam berkata kepada pohon tersebut, wahai pohon, adkhilni fika, tolong masukin saya ke dalam kamu. Nabi Zakaria berkata kepada pohon, yakni mujizatnya para nabi, berapa nabi itu bisa berbicara dengan benda mati. Dan di antara mujizatnya itu begitu juga Nabi Zakaria. Pada saat dia dikejar-kejar oleh rombolan Yahudi yang ingin membinasakan Nabi Zakaria, dia melihat ada pohon besar. Nabi Zakaria berkata, adkhilni fika wahai syajarah, wahai pohon, tolong kau masukkan aku ke dalammu. Apa yang terjadi? Akhirnya pohon tersebut terbelah dua. Maka masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon tersebut. Matman, ta'ammat alaih, dia masuk ke dalam. Akhirnya iblis al-la'in, iblis itu tahu segala perkara yang terkadang tidak kita ketahui manusia. Iblis datang kepada Yahudi berkata, Nabi Zakaria yang kau cari-cari itu sedang bersembunyi di dalam pohon. Alangkah baiknya, dia ide kan, bawa gergaji, kita gergaji sama-sama pohonnya. Masya Allah. Ini upaya iblis menghasut para gerombolan Yahudi. Kata iblis bilang, fa'asyara alihim iblis an ya'tu bil minshar. Minshar ini gergaji. Ayo kita ambil gergaji yang besar, mari sama-sama kita potong pohon ini dari atas ke bawah. Wa yushugguhan nisfin hatta yamutu fiha. Kita belah dua nih pohon, sampai matilah ini Nabi Zakaria terbelah dua. Fafa'alu kamagala iblis. Akhirnya orang Yahudi mendatangkan gergaji, maka dikerjakan oleh orang Yahudi tersebut. Wadhalika li'annahu tasama bisyajarah. Akhirnya, kenapa bisa terjadi? Kenapa iblis bisa membocorkan berita tentang keberadaan Nabi Zakaria? Kenapa Allah tidak melindungi Nabi Zakaria? Di sini dijawab, karena Nabi Zakaria pada saat dikejar-kejar oleh musuhnya, Nabi Zakaria minta perlindungannya sama pohon, bukan sama Allah. Dia minta perlindungannya sama, i'tasama bisyajarah, Dia minta keselamatan pada saat itu, minta perlindungannya sama pohon. Walam yaqtasim billah. Sementara dia tidak menyebut minta perlindungannya sama Allah. Akhirnya fawrathahu dzalika halaku nafsih. Itulah yang membuat dirinya celaka. Bisa diketahui oleh musuhnya letak keberadaannya. Fana syarabil minshar ala firgatin. Mulailah Yahudi itu membelah pohon dari atas ke bawah. Pada saat Yahudi tersebut membelah, di situ dibilang kama rawiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal annahu yaqulu Allah taala ma min abdin nazalat bihi baliyah fa'tasim bi illa a'taytuhu qabla an yas'aluni wastajabat lahu qabla an yad'uni وَمَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهِ بَلِيَّ فَعْتَصِمْ بِمَخْلُوقٍ دُنِي إِلَّا أُغْلِقَتْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ. Jadi Nabi SAW bersabda ya, tentang hadis qudsinya Allah. Allah berkata مَا مِنْ عَبْدٍ, berarti tidak seorang hamba terkena satu balak, satu musibah, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah, maka kata Allah aku akan memberinya sebelum dia memintanya, perlindungan tersebut. Kenapa? Karena dia larinya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. وَاسْتَجَبْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُونِي, dan aku akan mengijabah permohonannya sebelum dia memohon kepadaku. وَمَا مِنْ عَبْدٍ نَزَلَتْ بِهِ بَلِيَّةٌ. Tapi barang siapa? Orang makhluk, ditimpakan satu balak, satu musibah kepada dirinya, maka dia meminta perlindungan kepada makhluk, yaitu selain daripada aku, maka ketahuilah pintu langit akan kututup untuknya. Nah, ini hati-hati. Setiap kali kita sedang tertimpa satu masalah, satu musibah, kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria. Jangan sampai kita meminta perlindungannya kepada makhluk yang sama-sama lemah. Tapi ingat, ada Allah dimanapun kita berada, itulah yang membuat kuat para anbiya, para awliya salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dikala mereka sedang diuji dengan ujian yang begitu besar, mereka mampu melalui ujian tersebut dengan senyum, dengan kesabaran, karena mereka meminta perlindungannya kepada Allah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma balagal minshar ila dimagh. Pada saat gergaji itu sampai, sampai ke mana? Ke otak kepalanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menteriak, menjerit kesakitan. Ah, kata Nabi Zakaria. Ya, kebayang aja, kita kena pisau aja menjerit. Jangan gergaji. Pada saat kita kena duri, kita menjerit. Pada saat kita apa, kita menjerit. Nah, ini Nabi Zakaria, kepalanya kena gergaji, menjerit juga. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegurnya. Ya Zakaria. Ya, Malaikat Jibril turun, mengabarkan inna Allah yaqulu laka, sungguhnya Allah berkata kepadamu, lima la tasbir lil bala, kenapa kau tidak bisa sabar akan bala yang sedang menimpamu ini. Tagul ah, kau berkata ah, andai kau mengucapkannya sekali lagi, kata Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Zakaria, akan dikeluarkan engkau namamu dari kelompoknya para nabi. Ini ancamannya, seorang nabi enggak dilarang istilahnya untuk tidak bersabar akan musibah atau bala yang sedang menimpanya. Dia harus sabar. Dia harus berpasrah, dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Zakaria mendapat peringatan tersebut, fa'adda Zakaria syafatah. Dia gigit bibirnya itu kuat-kuat agar tidak menjerit pada saat Yahudi menggergaji dirinya. Wasabara hatta syagguhu nisfain. Nabi Zakaria bersabar sampai terbelah dua lah tubuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Ada. Itulah kenapa dibilang ujiannya para nabi akan lebih sulit daripada ujian setelah-setelahnya orang nabi dari nabi. Dan ujian-ujiannya mereka, para tabi'in, para orang-orang soleh, salaf di atas kita, ujian mereka akan lebih dibanding ujian-ujian di bawah mereka. Nah, ini seperti kita sekarang. Tapi mereka, orang-orang yang mendapat ujian, mereka mampu melewati itu semua. Kenapa? Karena keterikatan batin mereka masih kepada Allah. Adapun orang masa kini, coba kita lihat di zaman kita sekarang. Masalah terkadang sepele. tapi dibesar-besarkan. Rumah tangga ribut perihal sepele, tapi dibesar-besarkan. Hal kecil diangkat seolah masalah itu menjadi besar. Kenapa? Kita melihat hal remeh, tapi di mata kita besar. Karena kita gak punya Allah di hati yang maha besar. Kita hanya mengucap Allahu Akbar setiap kali kita sholat. Allah maha besar. Tapi hakikatnya, maha besar Allah itu tidak ada di dalam hati kita. Karena kita masih menganggap ada perkara yang lebih besar dari kebesaran Allah. Kita masih melihat seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Allah sendiri. Kita harus berhati-hati dalam hal itu. Pada saat kita menerima satu musibah, menerima satu masalah, ingat, Allahu Akbar yang kita sebut di dalam sholat, itu sudah cukup menandakan atau memberikan kepada kita jawaban bahwa jika masalah itu akan selalu kecil di mata Allah, begitu pula di mata kita. Karena Allah lah yang maha besar. Dan Allah kalau sudah maha besar, berarti Allah maha mampu menghapus segala-galanya yang kecil di matanya. Wahakadha. Ini dari kisah Nabi Zakaria. Fayajibu alal agil, maka hendaklah orang yang berakal, an yasbir lil bala wa la yashku, bersabarlah pada saat terkena bala atau terkena musibah dan jangan mengeluh. Fayanju min adzabid dunya wal akhirah, maka niscaya dia akan selamat dari siksa dunia dan akhirat. Lianna, karena sesungguhnya tidak ada bala yang lebih berat melebihi bala yang Allah timpakan kepada para nabi dan para aulia. Kita kalau kita ini manusia biasa, apapun musibah yang ada dalam diri kita, ya, hakikatnya masalah ini adalah masalah ringan yang kalau kita minta kepada Allah jalannya, pasti Allah akan buka jalannya. Masalahnya apapun itu, sabar. Ditinggal oleh semua. Ditinggal oleh semua. Golongan keluarganya, istri-istrinya, dari sekian tersisa satu. Anak-anak tidak tersisa. Harta meninggalkannya semua. Nabi Ayub bersabar. Gak ada orang kayak Nabi Ayub sampai begitu-begitu. Gak ada orang akan menguji ujian yang sama yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub kepada kita. Mustahil, gak mungkin. Kemudian para nabi yang lain diuji sama Allah SWT. Dipisah dari orang yang dikasih. Contoh, Nabi Ismail diberikan jarak oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ditinggal di satu tempat yang tidak ada penghuninya. Ziwat'in ghairi zar'in. Katanya di satu kota, kampung, kagak ada tumbuhannya. Kalau kita pikir hidup di mana? Ada orang ninggalin kita, nelantarin kita. Tunggu. Hakikatnya ada gak kisah yang lebih menyakitkan daripada kisahnya dulu? Ibunya Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ismail AS. Pasti ujian mereka akan jauh lebih berat. Di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Hakikatnya ujian itu semua tidak ada yang kekal abadi. Karena yang namanya ujian itu sifatnya sementara. Dan setiap orang yang kena ujian, pasti akan ada masanya ujian itu berlalu darinya. Wa qala al-Junayd al-Baghdadi rahimahullah, al-bala sirajul arifin. Imam Junaid berkata, bala itu katanya pelita bagi orang-orang ahlu ma'rifah. Justru orang yang ma'rifah tahu tentang kebesaran Allah, dia jadikan bala itu sebagai pelitanya. Penerang dirinya, penerang hatinya. Karena dari bala itu orang akan belajar. Setiap orang yang diuji sama Allah, ujian itu adalah pembelajaran baginya. Kamu jalan, ketemu lubang. Kamu masuk ke dalam lubang. Apa yang kamu dapat? Sakit. Kalau kamu melihatnya hanya sakitnya, maka kamu gak ngerti pelajarannya. Tapi kalau kamu jatuh ke lubang, kamu belajar, besok-besok saya kalau jalan harus lihat ke bawah, agar jangan sampai ada lubang selanjutnya saya nyebur ke sana. Itu namanya belajar. Itu namanya orang arif, orang yang mengerti dalam menyikapi kehidupan. Kalau kamu hanya ngomongin, saya jatuh, sakit, kaki patah, ini, itu. Kamu berarti hanya melihat masalahnya, tapi tidak melihat hikmahnya. Dan kita, kalau belajar dari orang arif, pada saat kita tertimpa satu musibah, satu masalah, pelajari hikmahnya juga. Jangan hanya sibuk merasakan sakitnya, atau jangan hanya sibuk merasakan dampaknya, tapi kita belajar. Apa pelajaran yang akan kita ambil dari sini? Ibaratnya orang jatuh ke lubang, akan berusaha mencegah dirinya jangan sampai terjebur di dalam lubang yang sama. Jalannya akan lebih hati-hati. Pada saat dia melihat lubang, dia akan lebih menyingkir, dan lain sebagainya. Makanya disebut al-bala' sirajul arifin. Wa yaghdhah al-muridin. Ya, yang membangunkan atau mengingatkan orang-orang murid yang ingin menuju kepada Allah. Dia akan melihat dengan secara nyata. Oh, dari pandangannya musibah itu hal yang nyata semuanya. Orang yang ingin menuju kepada Allah pasti akan diuji dengan ujian dia. Nih, contoh. Orang yang belum berjilbab. Ya. Tiba-tiba ingin hijrah, berjilbab. Di hatinya sudah ingin berubah. Pada saat dia mengenakan jilbab, dia mengaca. Di kaca, dia temui. Oh, ternyata muka saya pakai jilbab itu jelek. Cakepan kalau saya gak pakai jilbab. Saya kalau pakai jilbab, jelek. Kayak tua mukanya. Itu semua, kenapa kita melihatnya seolah-olah setan menutup mata hati kita, justru kita melihat kecantikan ada pada orang yang mengumbar aurat. Terbalik, bukan kecantikan ada pada orang yang menutup aurat. Karena hakikatnya kita belum betul-betul mau menuju kepada Allah. Jika kalau kita betul-betul ingin menuju kepada Allah, perhatikan orang yang betul-betul totalitas dari bajunya mini, semuanya serba ngablak, terus tiba-tiba rapat. Rapat sejadi-jadinya. Itu betul orang yang mau menuju kepada Allah. Adapun yang tanggung, nah ini yang tanggung-tanggung. Tunggu, saya kan masih belajar. Baik. Katakan pada dirimu, belajarnya itu mau sampai kapan? Ada orang yang sekian tahun menghabiskan waktu dengan pakaiannya yang serba mini, begitu dia sadar, lalu dia berubah totalitas dengan pakaiannya yang baik, sementara kita masih stuck di situ-situ saja dengan dalil belajar. Bertahun-tahun kita belajar, tapi tidak ada perubahan. Belajar boleh, tapi dalam belajar harus punya target. Orang naik sekolah, naik-naikan aja ada targetnya. Sekian bulan, ada targetnya. Sekian ini, ujian. Setelah ujian, ini. Setelah itu, naik kelas. Lalu bagaimana dengan hidup? Maka itulah hidup kita pun dalam berubah, dalam menuju kepada Allah, itu perlu. Perlu targetnya. Pada saat kita ingin belajar, ya, sekarang saya baru pakai jilbab begini, bajunya masih begini, gak apa-apa. Orang akan melihat gak apa-apa, dari perubahanmu kita sudah senang. Tapi kau harus berkata pada dirimu, yang namanya berubah itu bukan berubah hal-hal kecil terus. Tapi kita harus dari hal kecil, kecil, kecil, ada perubahan terus. Sehingga menjadi banyak. Itu yang mau dicari dari kita. Makanya dibilang, wa yaghdhatu lil-muridin wa salahul mu'minin. Dan balak itu adalah kemaslahatan untuk orang yang beriman. Kebaikan untuk orang yang beriman. Setiap orang yang beriman ditimpa satu balak. Balak apapun itu. Ya sakit, ya, kehilangan, musibah, rumahnya hancur, hartanya habis, dan lain sebagainya. Untuk orang yang beriman itu maslahat. Kemaslahatan. Katanya ini baik. Mana baiknya? Gak nemu baiknya kok kamu bilang baik ya. Orang yang tidak bisa memandang sisi baik dari musibah, berarti iman di dalam hatinya belum baik. Kemudian, kapan dan siapa golongan orang yang merasa musibah itu adalah beban, celaka bagi mereka? Musibah, celaka, balak, oh musibah ini, musibahnya celaka saja yang dilihat. Wahalak lil ghafilin, balak itu hanya akan berdampak keburukan, hanya akan berdampak masalah itu untuk orang-orang yang lalai kepada Allah. Orang yang lalai kepada Allah menyikapi musibah beban, beban bagi hidupnya. Bebannya tuh bertubi-tubi dia ngerasa. Tapi sini belum kelar, itu belum kelar, itu udah kena musibah lagi. Kenapa? Karena dia hanya melihat dari kacamata kelalaiannya. Itulah kenapa dari bentuk lalainya orang, Nabi SAW menyebut kadal faqra an yakuna kufran. Sampai Nabi bilang, ada orang yang ditimpa dengan ujian kemiskinan, karena melihat ujian kemiskinan itu dengan kacamatanya yang ghafil, kacamatanya yang lalai, sehingga membuat orang kadang-kadang dari ujian kesulitan rezeki itu, mereka bisa kufur sama Allah. Mereka bisa keluar dari Islam. Mereka bisa meninggalkan agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka itu? Orang-orang yang lalai. Begitu juga kita. Anak saya, abis anak saya begini, saudara saya, abis saya kayaknya nih kapan udahnya, kapan udahnya. Kita harus berhati-hati dalam berkata kapan udahnya. Kalau orang ngajarin kita sekarang sama COVID disuruh bertetangga, bersahabat sama COVID, di sini, di dalam kitab ini, kita disuruh belajar bersahabatlah dengan musibah. Karena musibah itu tidak pernah merugikan. Hakikatnya musibah itu memberi keuntungan. Tapi kita, karena dangkalnya ilmu, tidak tahunya kita tentang hikmahnya di balik musibah, kita selalu melihat musibah dengan kacamata jahilnya kita, kacamata bodohnya kita. Padahal tidaklah musibah berdampak bagi kita semua, kecuali itu semua adalah kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslim yusibuhu adha min marad." Tidak ada seorang muslim, kata Nabi SAW, terkena satu penyakit atau lainnya, musibah lainnya. Hatta syaukah yusiku biha. Hatta duri yang menempel di dalam dirinya, katanya, illa hattallahu bihi sayyiatuhu. Kecuali itu semua dijadikan oleh Allah untuk menggugurkan kejelekan-kejelekan kita, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Masya Allah. Hakikatnya setiap Allah menguji kita, ada yang ingin Allah berikan kepada kita, yaitu paling rendahnya ghufran dzunub, penghapus dosa. Allah hapus dosa kita, masya Allah tabarakallah. Kemudian, la yajidu ahadun halawatul iman hatta ya'ti. Tidaklah seseorang mendapat halawah, rasa manis dalam keimanannya, hatta ya'tihil bala, sampai datang kepada dirinya itu satu bala, dia bisa sabar dan ridho akan bala tersebut. Baru dia bisa mencicipi manisnya iman, manisnya ibadah. Tapi selagi orang ibadah-ibadah tapi gak mau dikasih musibah sama Allah, gak mau dikasih ujian sama Allah, mana mungkin dia bisa ngerasain yang namanya nikmat atau lezatnya dalam keimanan dan dalam ibadah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man marada lailah. Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang sakit di waktu malam, fasabar, dan dia bersabar dan ridho akan sakitnya. Malam tiba-tiba dia sakit, dia pusing, demam badannya, dia meriang, dia apa, dia sabar pada waktu tersebut. Dan ridha akan Allah memberikan penyakit itu kepadanya, kharaja min dzunubihi, akan keluar dari dosa-dosa yang ada pada dirinya, sebagaimana kayyum waladathu ummu, bersihnya seperti dia dilahirkan kembali oleh ibundanya. Masya Allah. Inti sabar satu malam kena penyakit dari Allah. Di sini dibilang mamin marad, marad yang bisa sakit gigi, marad yang bisa sakit kepala, marad yang bisa demam, marad yang bisa sakit perut, marad yang bisa gak bisa tidur, marad yang bisa apapun itu, sakit kaki, marad yang bisa sakit dada, marad yang bisa sakit tangan. Semua penyakit ini jika kau sikapi dengan senyum, kau sikapi dengan ridho, yang kau dapat adalah pengampunan Allah yang begitu luas, pengampunan Allah yang begitu besar, sehingga kita keesokan harinya bangun di waktu pagi, kita seperti orang yang baru lahir lagi dari perut ibu kita. Masya Allah. Buru-buru ingin meminta kesehatan. Kenapa? Kenapa kita gak boleh terburu-buru meminta kesehatan? Bukankah meminta kesehatan itu penting? Boleh meminta kesehatan, tapi jangan sampai begitu alergi sama penyakit sehingga kita itu tidak pernah apapun ada di dalam diri kita. Ya, artinya kita minta afiah, keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, namun jika ada di antara kita yang tertimpa, yang terkena satu penyakit, jangan sampai ada dari kita yang merasa gelingsangan, patah semangat, lalu kemudian mendatangkan prasangka-prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita ditimpakan satu musibah, satu penyakit. Wa qala ad-dhahhak man lam yabtal baina kulli 40 laila biwaliyah aw ham aw musibah falaysa lahu 'inda Allahi khair. Kata ulama, ad-dhahhak berkata, barang siapa orang yang tidak diuji sama Allah di antara 40 hari, dari jarak 40 hari ke 40 hari selanjutnya, enggak ada ujian di malamnya, di baliyah, apapun itu balanya, sifatnya, bentuknya, ham, rasa gundah, ternyata gundah itu musibah juga. Gundah yang ada di hati kita nih, sumpek yang tiba-tiba, tapi kita bisa menguasai dirinya, bukan dengan datangnya sumpek lalu kita murung, semua orang kita omelin, semua orang kita marah-marahin, enggak. Tiba-tiba kita merasa ada yang gak enak di hati kita. Tapi bukan berarti orang yang hatinya lagi gak enak itu harus pengumuman. Di status, galau, sedih, sumpet. Dia yang merasakan. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Allah memuji aku dengan yang disebut dengan namanya ham? Kesedihan. Tiba-tiba aku dapat sedih. Tapi gak tahu sedihnya apa. Nah, ini semua adalah yang disebut aw musibah. Baliyah, bala, kesedihan, ataupun musibah, itu semua selama 40 hari enggak ada dari kita yang ngalamin itu, berarti falaisa lahu indallahi khair, berarti orang itu enggak ada kebaikan jadi mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bersabarlah dalam menghadapi satu apapun masalah, apapun ujian yang kita hadapi dalam hidup. Sedih, suka, duka, semuanya kita lalui dengan penuh kesabaran, karena itu semua adalah hal yang bisa membuat kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sebuah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu disodorkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku punya putri. Dia cantik, dia baik, dia salihah dan lain sebagainya. Ada bapak nih promosi anaknya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bangganya bapak itu berkata, anakku tidak pernah tertimpa penyakit. Tidak pernah tertimpa penyakit. Hatta humma, wala demam, wala apa. Tidak pernah. Anak saya sehat, fisiknya baik, bagus, luar biasa. Apa Nabi SAW? Nabi pun mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita tersebut hanya karena lantaran mendengar anak itu tidak pernah sakit. La khaira fiha. Jadi kalau gitu kata Nabi, tidak ada kebaikan. Artinya, orang yang sama sekali tidak pernah diuji sakit sama Allah Subhanahu wa taala, Pak Nabi aja yang segitu dicintanya, sakitnya demam terus. Nabi humma, humma itu katanya demam penyakitnya para anbiya, sakit gigi, gigi doang. Sakit kaki, kaki doang. Sakit perut, perut doang, ada nama ya kan? Sakit mata, mata doang. Sariawan, sariawan mulut doang. Sakit pilek, hidung doang. Sakit telinga, telinganya. Tapi kalau humma disebut namanya demam, itu sebadan. Lauliyah, paratnya para wali-walinya Allah, sakitnya para nabi, humma. Dan mereka kalau kena demam, mereka bukan sedih, mereka senang. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita banyak-banyak belajar nih. Kita baru sakit ini aja, udah repotnya, udah minta ampun. Macam-macam perkaranya, macam-macam masalahnya, macam-macam keluhannya. Isbiru, banyak-banyak sabar. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, "Idza btala Allahul 'abdul mu'min bisagam." Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, kalau Allah menguji satu hamba yang beriman dengan sakit, qala li sahibihi syimal. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, malaikat yang sebelah kiri perintahkan sama Allah untuk apa? Irfa'ul ghalam anhu. Yang di kiri bilang, berhenti nulis, angkat pulpenmu, gak usah nulis apa-apa. Artinya orang kalau sakit, kata dibilang, keburukannya sama Allah Subhanahu wa taala, perbuatan buruknya malaikatnya suruh libur. Kata malaikat gak usah suruh nulis apa-apa. Wa ghalari sahibil yamin, dan berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kanan, catatlah untuk hambaku ini yang terbaik dari amal perbuatannya selama hidup. Tulisin yang baik-baik aja tentang dia. Yang buruk-buruk jangan, udah angkat pulpennya. Gak usah nulis keburukan. tulisin yang baik-baik aja. Setiap hamba Allah mukmin yang sakit, maka malaikat yang di kiri disuruh berhenti nulis, dan yang malaikat yang di sebelah kanan diperintahkan sama Allah mencatat perbuatannya yang terbaik selama dia hidup. Masya Allah, dicatatin. Selama dia sakit itu malaikat kanan yang sibuk, adapun malaikat kiri istirahat. Wa ja'a fil khabar 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marada al-'abd, jika ada seorang hamba sakit, ba'athallahu ilaihi malaikain, jika ada seorang hamba yang sakit, Allah mengutus dua malaikat, malaikatnya suruh datang kepada yang sakit itu. Faqala, Allah berkata, undur ma yaqulu 'abdi, wahai malaikatku, lihat apa yang diucap oleh hambaku ini. Fa idza qala, dan kalau dia berkata alhamdulillah, fa in huwa qala alhamdulillah, ditengok jawabnya alhamdulillah, gimana kabar alhamdulillah, yang didahulukan alhamdulillah, bukan ngeluh, oh ininya masih sakit, ini masih, oh, alhamdulillahnya udah kayak berat banget ucap alhamdulillah, enggak. Kata Allah, kalau yang diucap oleh dia adalah hamdalah, bersyukur kepada Allah, rufi'a dzalika ilallah, kata-kata itu akan disampaikan kepada Allah, sementara Allah Maha tahu akan apa yang diucap oleh hambanya. Fayaqulu li 'abdi, maka Allah akan berkata kepada hamba tersebut, aliyah, maka hendaknya aku, kata Allah, jika mematikan dia, nih yang sakit, aku matikan dia, an adkhalahul jannah, maka wajib bagiku untuk memasukinya ke dalam surga. Wa in ana syafaituhu, dan jika aku memberikan kesembuhan untuknya, orang yang berkata hamdalah tadi, yang memuji Allah dengan sakitnya itu, dan jika dia aku sembuhkan, kata Allah, abadalahu lahman khairan min lahmi, akan kuganti dagingnya dengan daging yang lebih baik dari sebelumnya, akan kuganti daman khairan min damih, darahnya lebih baik daripada darah sebelumnya, wa an ukaffir anhu sayyiati, dan akan kuhapus segala keburukan yang ada pada dirinya. La ilaha illallah. Betapa sungguh luas anugerah dan kasih sayang Allah kepada hambanya, yang kita kadang-kadang melihat itu suatu ujian, suatu tekanan, suatu bala, tapi ternyata di balik itu semua ada rahmat Allah yang begitu luas kepada kita semua, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, dan perlu kita sadari dan dalami betul-betul makna di balik itu semua. Hukia annahu kana fi bani Israil rajul fasik, wa kana la yamtani anil fisk hatta dajja ahlu baladih, wa ajazu an man'ahu an fasguh, fa tadarru ila Allah ta'ala, fa Allah ta'ala ila Musa alaihi salam, inna fi bani Israil shabban fasiqan, fa akhrajahu min baladihim hatta la taga'alihim an-nar bisabab fiskih. Dikisahkan katanya dulu di bani Israil, di zaman bani Israil dulu, zaman Nabi Allah Musa, ada seorang lelaki yang fasik, rusak, pelaku dosa, pelaku maksiat, dan gak ada orang yang bisa menghalanginya dari perbuatan fasik tersebut, sampai penghuni kampung itu, penghuni daerah wilayah tersebut mengeluh, sudah gak kuat sama orang ini, karena dia terlalu pembuat onar, ahlu fasik, ahlu maksiat, gak bisa lagi ditekor, gak bisa lagi dihalangi, gak bisa lagi dibilangin, tekak, banget, dan segala macam ada pada dia. Fatadarra'u ilallah, maka para orang-orang itu pada berdoa, ya Rob, ini orang mau diapain? Makanya jadilah orang baik, karena terkadang begitu kita menjadi orang buruk, banyak orang mungkin akan mendoakan kita keburukan, sehingga membuat Allah Subhanahu wa Taala murka kepada kita. Tapi di saat kita membuat perbuatan baik, berbuat perbuatan baik, melakukan kebaikan pada orang lain, juga ketahuilah, pasti akan banyak tangan orang-orang yang akan mengadahkan doa untuk kita dan untuk kebaikan kita, yang membuat Allah menjadi ridho karena perbuatan baik kita kepada orang lain. Nah, dari sini aja kita bisa paham, ada orang fasik, orang gak kuat sama keonaran dan kefasikan dia, orang-orang pada berdoa kepada Allah, ini orang mau diapain, ya Rab, matiin aja, ini aja, semua pada berdoa. Akhirnya Allah mengutuskan, menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wasallam. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berkata, inna fi bani Israel syaban fasiqan. Di sana kaummu ada satu orang fasik, anak muda yang fasik. Fa akhrajahu min biladihim hatta la taga alaihim an-nar bisabab fiskih. Kata Allah, keluarkan orang itu dari kampungmu, dari daerahmu, karena jangan sampai aku turunkan murkaku, aku turunkan azab mengenai seluruh kampung hanya karena perbuatan diri satu orang itu. Akhirnya mau enggak mau wajah Musa, Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, an yukhrijuhu min tilkal qarya, dikeluarin dari kampung tersebut. Dibilangin sama Nabi Musa, Allah perintahkan kau untuk keluar dari kampung ini. Fa kharajahu Musa, ini Nabi Allah Musa usir dia. Fa kharaja ila mafaza laysa fiha khalaq wala zar' wala hush wala tuyur. Dia pergi ke satu tempat, satu wilayah, satu daerah, di tempat itu kagak ada kehidupan. Enggak ada apa namanya tuh orang, enggak ada tumbuhan, enggak ada ladang, enggak ada hatta burung, enggak ada. Wala tuyur, burung yang terbang aja enggak ada di situ. Dan tiba-tiba famarada fi tilkal mafaza wa laysa 'indahu mu'ayyan yu'inuhu. Dia tiba-tiba sakit di situ dengan kesendiriannya, tidak ada orang yang bisa menolong dan membantunya. Fa waqa'a 'ala turab, maka dia pun tersungkur jatuh di atas tanah. Pada saat dia terjatuh, dia letakkan kepalanya di situ dan dia berkata, andai ada ibuku di sampingku ini, dia pasti akan menyayangiku, akan membelaiku, akan menjagaku, dan dia bakal menangis akan kelemahanku ini. Dan andai kata ada ayahku di sampingku, dia pasti akan menolongku, akan membantuku, dan akan mengurus segala perkara urusanku. Dan andai ada istriku hadir di sampingku, dia akan menangis akan berpisahnya dengan diriku ini. Dan andai anak-anakku hadir di sekelilingku, katanya dia bilang, labaku khalfa janazati, anak-anakku akan menangis melepaskan kepergian diriku. Ini dia berkata, andai khayalan yang dia tahu bahwa itu semua dia enggak dapetin, dia menangis. Maka dia kemudian berucap lagalu, Allahumma ghafir li walidina al-gharib, al-da'if al-asi al-fasik al-matrud min biladi ila gariyah. Anak-anakku, ahli keluargaku, mereka pasti akan berdoa dan mendoakanku. Ya Rab, ampunilah anakku ataupun bapakku, seandainya dia bapaknya, yang asing ini, yang lemah ini, yang pelaku maksiat ini, yang fasik ini, katanya, yang terusir dari kampungnya, dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dari kampung ke kampung, dari apa namanya tuh padang sahara menuju padang sahara lainnya, enggak ada orang yang terima dia karena dia tahu dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung. Dan yakhruj min ad-dunya ila al-akhirah, dia bakal keluar dari dunia ini mayis min kullil asya, katanya, putus harapannya dari segala sesuatu. Ini orang yang betul-betul sedang merasa kesendirian, tidak ada orang-orang yang bisa menolong di sampingnya, sementara dia tahu apa yang sedang dia rasa ini adalah seolah-olah rasa sakit yang menghantarkan akan kematian. Maradul maut, rasa sakit yang akan menghantar kematian. Maka dia pun berucap, kau telah memutus tali atau hubunganku dengan ayahku dan anak-anakku, dari istriku, dari ibuku, dari semua ahli keluargaku. Maka jangan kau putuskan aku dari rahmatmu, ya Allah. Lihat, pada saat orang sedang terhimpit akuan baiknya Allah kepada hamba, begitu mendengar doa yang keluar dari lisan yang begitu sangat membutuhkan, ya Rab, dia berkata, fa'innaka ahragat galbi bifiraghim, engkau telah membakar hatiku dengan berpisah dari ahli keluargaku, ya Rab. Fala tahrigni binarik, ya Allah. Begitu Allah mendengar doa dari lisan yang begitu tulus, fa arsalallahu ta'ala lahu haura ala sifa ummu, Allah turunkan bidadari dari surga menyerupai wajah ibunya, menyerupai wajah istrinya, dan anak-anak dari surga yang menyerupai wajah anak-anaknya, dan malaikat yang turun menyerupai wajah ayahnya. Ya. Allah perintahkan malaikat bidadari hanya untuk duduk di sekitarnya, di sekelilingnya, dan menangisi dia. Faqala inna hadha walidi wa walidati wa zawjati wa auladi hadaru indi wa taba qalbuh. Ini semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hatinya merasa bahagia dan dia bisa sampai segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa auhallahu taala. Pergilah kamu ke satu daerah ini. Ra'asyab alladhi akhrajahu min bilad ulgaria. Nabi Musa begitu terkejut. Inilah, ini kan pemuda yang aku usir karena kefasikannya, ya Rab. Aku usir dari kampung karena dia berbuat dia seorang walimu. Maka dijawab kelilingnya, ya Musa, inni rahimtah. Wahai Musa, aku telah merahmati dia. Dan aku telah memaafkan segala kesalahan-kesalahan dia. Allah bilang, saya rahmatin dia. Saya maafkan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ahli keluarganya di sekeliling dia hanya karena apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepadanya hal yang dia inginkan di akhir hayatnya. Pengen kumpul sama keluarga. Karena dia bersedih berpisah dari tempatnya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari bapaknya, dari ahli keluarganya. Maka aku utus bidadari-bidadari yang bisa menyerupai ibunya. Malaikat yang bisa menyerupai ayahnya. Anak-anak yang bisa menyerupai anaknya. Dan saya bilang, agar apa? Merahmatinya. Bisa menunjukkan kasih sayangnya di tengah kesendiriannya. Fa'innahu idha matal gharib. Karena sungguhnya jika seorang asing wafat, nah ini pentingnya nih. Ada orang, ibu punya suami kerja jauh, ibunya di sini, suaminya di mana. Di tengah keasingan itu orang-orang semuanya perantau nih, gak ada ibu, gak ada bapak, gak ada siapa. Kesendirian dengan kesendiriannya itu dia sibuk, dia mendekatkan diri, andai kata kepada Allah. Ini orang-orang yang seperti ini, jika wafat, idza matal gharib, jika mereka wafat, baka alaihi ahlus samawat wa ahlul ard, kata Allah. Penghuni langit dan seluruh penghuni bumi menangisi kepergiannya orang yang sendiri itu. Bayangin, Allah gak pernah ninggalin seorang hamba sendiri. Innahu agrab min hablil warid. Dialah Allah yang paling dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat nadi. Kata Allah, jika matal gharib, kalau ada orang asing, orang-orang di tengah kota, di tengah kampung, tengah wilayah, tengah daerah yang dia tidak ada di sekeliling orang, dia wafat. Yang menangis seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Karena rahmatnya kepada orang tersebut. Kata Allah, jika penghuni langit dan penghuni bumi dari kalangan para malaikatku menangisi dia, فَكَيْفَ لَا أَرْحَمُهُ. Mana mungkin aku yang maha pengasih, maha penyayang, tidak menyayanginya. Tidak merahmatinya. Jelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza waqa'al gharib fin nazak. Jadi kalau ada orang asing, orang yang sedang merantau dengan kesendiriannya, karena bekerja, karena apa, karena sekolah, karena apa. Dengan kesendiriannya itu, dia apa namanya itu, di dalam nazaknya, ya gulullah, Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, ini adalah orang asing, musafir, yang meninggalkan anak istrinya, meninggalkan keluarganya, misalnya dia belum menikah, dia meninggalkan ibu bapaknya. Wa idza mata la yabki alaihi ahad wa la yahzan. Tidak ada orang yang menangisi dia, hakikatnya maka Allah perintahkan seluruh para malaikat. Sebelum dia wafat tuh diutus, menyerupai wajah abinya, menyerupai wajah ibunya, orang-orang yang terdekat dari dirinya, wahidan fawahidan. Satu persatu dari ahli keluarganya bakal datang. Bakal menghampirinya. Matanya akan dibuka oleh Allah dengan pandangan mata batin. Dia bisa ngelihat bapaknya, ibunya, istrinya. Sehingga hatinya senang. Dan dia keluar ruhnya bil farah was surur. Dengan kebahagiaan dan sukacita. Masya Allah. Thumma idha kharaja janazatuh. Dan kalau jenazahnya sudah mulai digiring. Ya yushi'unaha wa yad'una lahu ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Digiring oleh para malaikat dan malaikat mendoakan jenazah tersebut di atas kuburnya ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Jadi untuk orang-orang yang pergi satu daerah, satu wilayah lalu kemudian dia wafat di daerah tersebut, ahli keluarganya, orang-orang terkasihnya tidak ada di samping dia. Lihat hal yang seperti itu saja Allah berikan anugerahnya dengan sebegini luasnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah latifun bi'ibadi. Allah maha lembut, maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Wagala Ibn Atta' yatabayyan sidgul abad. Kata Ibn Atta' berkata, nampak kejujuran atau kesungguhan seorang hamba itu min kidhbihi fi awqatil bala'. Jujur, bohongnya dia nanti lihat dari kapan, pada saat orang itu sedang tertimpa satu musibah atau satu bala. Kamu mau lihat sifat manusia aslinya? Lihat waktu dia sedang tertimpa musibah. Barang siapa orang yang tatkala ditimpa satu musibah syukur fi ayam. Faman syakara. Barang siapa bersyukur dikala dia sedang dalam keadaan suka. Dan dia itu jazak. Mengalami marah pada saat dia sedang tertimpa bala, ketahuilah bahwa dia adalah pendusta yang sesungguhnya. Karena dia orang yang hanya bisa senang kalau lagi dikasih nikmat, dan orang yang murka marah kalau lagi dikasih ujian. Jadi kalau mau cari orang yang jujur, kita nyarinya orang yang lihat di saat dia kena musibah. Sama, itu juga begitu. Kalau mau lihat teman yang sejati sama kita, lihat waktu kita jatuh, dia nolongin kita enggak? Apa kebanyakan orang justru kalau kita berjaya baru ngelilingin kita? Pada saat kita jatuh, dia lari dari kita. Ini, mau tahu teman-teman yang jujur, lihat dari itu semua. Di saat kamu jatuh, kenapa sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mendapatkan kedudukan radhiyallahu anhum wa radu'anah. Allah meridai mereka semua dan mereka pun ridha kepada Allah. Kenapa sampai keridhaan Allah udah ada duluan untuk mereka sebelum mereka di surga? Kenapa mereka semua mendapatkan kedudukan yang tinggi sebelum mereka sendiri itu melihat kedudukan itu sendiri? Enggak, mereka, kita semua dilarang untuk menghina satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah kawan-kawan setia. Dijuluki sahabat, mereka datang menghampiri Nabi di kala Nabi sedang terimpit. Mereka membela di saat Nabi dimusuhi. Mereka menolong di saat Nabi sedang dimusuhi. Mereka membantu di saat Nabi sedang dimusuhi. Mereka ada di kala susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar. Kita punya teman yang disebut sahabat tuh yang mana? Kamu lagi senang sama kamu jatuh, keberadaannya tetap sama. Bukan waktu kamunya ada melulu dia. Tapi di saat kita lagi gak ada, kosong, dia ngubur lari. Gak kelihatan lagi batang hidungnya. Ternyata kita hanya dimanfaatin saja. Walau istama fi rajul ilmu sagalain. Ketahuilah, jika seorang hamba dikumpulkan seluruh ilmu yang dia miliki. Ilmu sagalain, ilmunya di barat, timur, semua ada di kepalanya. Thumma hajat alihi riyahul balak. Tapi tiba-tiba hatinya berontak akan bala yang menimpa dia. Hatinya enggak suka akan bala yang nampak. Fal harus syaku lamma nazalatihi. Keluhan-keluhan mulai timbul pada saat bala itu tertimpa dia. Maka ketahui, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, ilmunya seluruh alam, ilmunya seluruh makhluk di muka bumi ini kita punya di kepala kita, la yanfa ilmu wala amalu, enggak akan ada manfaat ilmu dan amalnya. Hanya karena apa? Di saat ditimpa satu ujian, tapi keluar dari lisannya adalah keluhan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Ya, sebagaimana di dalam hadis Qudsi, Allah memberikan peringatan, Man lam yarda biqadai, siapa yang enggak pernah ridha akan ketetapanku. Walam yashkur li'atai, tidak pernah bersyukur akan apa yang aku berikan, kata Allah. Falyatruk rabban siwa, hendaknya dia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Gak usah jadiin saya Tuhannya. Kalau gak bisa ridho dengan apa yang aku tetapkan, tidak bisa bersyukur akan apa yang aku berikan, cari aja Tuhan selain aku. Hati-hati, intabih dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam kita menyikapi ketetapan takdir yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Syukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Selagi nikmat itu ada, syukuri. Dan selagi nikmat itu tidak ada, ketahuilah awalnya semua nikmat itu berasal tidak ada, lalu kemudian ada. Bisa jadi nikmat yang tadinya ada lalu kemudian diambil oleh Allah, bukan Allah ambil karena Allah membuatmu ingin tidak jadi punya apa-apa, tapi justru bisa jadi Allah ambil karena Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih indah daripada nikmat sebelumnya. Hukiyah an Wahab ibn Munabbih anna nabiyan, katanya di sini dikisahkan dari Imam Wahab ibn Munabbih, seorang nabi, abadallah, ini nabi loh, menyembah Allah, ibadah kepada Allah 50 tahun. Fa'ahallahu ilaih, kemudian Allah mewahyukan kepadanya, inni ghafartu laka, lima taghfirli walam aznabu qat, ya Rab, kenapa kau menghapus dosaku? Aku merasa aku tidak pernah berbuat dosa. Seumur hidup 50 tahun kugunakan hanya ibadah kepadamu. Aku tidak bersosialisasi, tidak bertemu orang, tidak berkumpul dengan orang. Mengapa ucapan yang kau ucap adalah pengampunan? Fa'amarallahu irguhu, salah satu uratnya berdenyut. Itu punya badan di urat. Kalau tegang, badan kita semua ikutan tegang. Sakit, pegel. Ini satu urat sama Allah dibikin berdenyut. Kalau kita bilang mungkin sarafnya dijepit sedikit aja sama Allah SWT. Fadarab 'alaik. Pada malam itu dia gak tidur. Gelisah. Kesakitan. Fala walam yanamu tilka laylah faja'a malakus subah. Keesokan harinya malaikat datang. Fasyaka ilaihi malagia min darban al-'alaq. Maka nabi tersebut mengeluh kepada malaikat. Saya sepanjang malam kesakitan, gak bisa tidur karena apa yang menimpa saya dari seperti dijepitnya uratnya, dijepitnya saraf tersebut. Fagalah, maka berkata malaikat tersebut, inna rabbaka yagulu lakah, sesungguhnya Tuhanmu Allah berkata kepadamu, ibadah khamsin am, ibadah 50 tahunmu, ma ta'dil syakwa hadzal irk, kata ibadahmu yang 50 tahun gak akan bisa menyamai satu keluhanmu. Keluhanmu yang mengeluh akan diujinya sama Allah satu nadi, satu urat yang Allah jepit. Maka berhati-hatilah dalam kesombongan ibadah. Kita merasa diri kita sudah penuh, kita merasa diri kita sudah benar, kita merasa diri kita sudah baik. Hakikatnya kita sangat jauh jika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang terkecil yang datang dari Allah dalam diri kita. Nikmat itu tidak melulu datang melalui materi. Bahkan nikmat yang ada, yang menempel di tubuh kita sendiri pun, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, tidak mampu menggantikan syukur kita akan nikmat yang Allah SWT berikan dalam tubuh kita ini. Jika ibadah 50 tahunnya seorang nabi yang begitu luar biasa kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menggantikan satu nikmatnya urat, lalu bagaimana dengan ibadah kita semua? Ibadah kita yang selama ini kita anggap semuanya sudah selesai. Salat yang terkadang hitungan waktu, salat yang terkadang ingin segera selesai, salat yang terkadang terasa berat, ibadah yang terkadang kita merasa cukup saja, dan lain sebagainya. Maka ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, Allah begitu sangat mencintai kita semua, Allah begitu sangat memperhatikan kita semua. Maka jagalah rahmat dan perhatian Allah ini dengan senantiasa kita mengerjakan seluruh perintahnya dan berusaha untuk tetap selalu menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik hidayah, dan berharap mudah-mudahan kesabaran Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam hati kita semua sehingga kita termasuk golongan innallaha yuhibbus sabirin. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ahli sabar wa min diwani ahli sabar. Amin Allahumma amin. Ada yang mau bertanya? Silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Allah Allah. La ilaha illallah. Buka. Sebentar. Assalamualaikum. Gimana sikap atau cara kuncinya agar kita tetap sabar, dan adakah doa agar kita tetap sabar menghadapi ujian atau musibah? Teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengetahui keunggulan dan keutamaan dari orang-orang yang bersabar. Lambat laun sabaran itu akan terpupuk di dalam diri kita. Dan selalu berusaha belajar. Segala sesuatu itu diawali dengan ilmu, belajar. Kalau kita tahu, kita belajar cara bagaimana menyikapi diri untuk bersabar, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya kita mengetahui tentang kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun dengan sabar itu sendiri insyaallah kita akan menjadi orang yang bisa mengetahui bagaimana cara sabar yang sebenarnya. Oh, ternyata ada orang yang cerita sama kita kalau dia sedang susah dan dia lebih memilih untuk memakan uang yang jelas-jelas riba. Sikap kita harus gimana? Karena kadang ada orang yang tidak terima tentang itu. Tentu sikap kita untuk berusaha mengingatkan terlebih dahulu. Mengingatkan dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Mengingatkan dia dengan hal-hal yang baik. Dan ketahuilah, beritahu kepada orang tersebut segala masalah yang kita mengerjakan, apa namanya, yang menghadapi atau menyikapi masalah itu dengan menimbulkan kemaksiatan dan mengerjakan kemungkaran, maka sudah dipastikan masalah bukannya akan hilang, tapi justru akan mendatangkan masalah yang baru. Jika kita orang yang mencari solusi adalah dengan bertagarrub ilallah. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ingat aja ayat itu. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, kuncinya adalah takwa, menahan diri, tetap konsisten dalam ibadah, yaj'al lahu makhrajan, Allah bakal berikan jalan. Jalan apapun itu, masalah apapun itu, kuncinya adalah takwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Setelah diberi jalan, ingat pesan Allah, Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Masalah apapun itu yang sedang kita hadapi, teruslah berusaha untuk jangan meninggalkan yang wajib. Jangan melanggar aturan syariat. InsyaAllah jalannya tetap akan dibuka oleh Allah. Dan justru akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ustazah, 2 tahun yang lalu, ayahanda saya meninggal dunia. Dan saya benar-benar kehilangan hingga suatu waktu saya bilang. Tapi saya benar-benar merasa berdosa, Ustazah. Sampai sekarang saya terbawa mimpi kalau saya dihukum berat atas ucapan saya sadar bahwa saya menanggapi musibah sebagai orang yang jahil. Mohon beri petunjuk bagaimana caranya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kau sedang menyesal. Saat ini ada hal yang baik pada dirimu. Maka tetaplah konsisten apapun akan ucapan tersebut, dan keridhaan-Mu akan segala ketetapan Allah. Yang kemarin adalah pembelajaran. Saat ini adalah pribadi yang lebih baik ke depan. Kesalahan yang kemarin tentu karena kurang arifnya kita pasti, maka sekarang dengan kita mengetahui ilmu ini perlahan-lahan insyaallah Allah SWT yang berlalu kemarin insyaallah Allah hapus segala kesalahan, dengan kita menyikapi hal-hal yang ke depan dengan ridha, ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau kita memohon doa dijauhkan atas bala musibah? Apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaan sabar? Meminta perlindungan bala musibah penting. Nabi SAW diantaranya mengajarkan kita minta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baras. Baras itu penyakit belang. Wal judan, penyakit kusta. Wal junun dan penyakit gila. Itu semua doa kita minta perlindungan. Dan Nabi SAW juga yang ngajar nasalukal afu wal afiyah. Ada orang datang kepada Nabi ya Rasulullah, apakah sesuatu yang baik aku minta? Nabi menjawab salullahul afiyah, mintalah keselamatan, kata Nabi SAW. Afiyah di sini adalah keselamatan. Artinya bentuk ikhtiar kita, yaitu dengan meminta, memohon kepada Allah keselamatan, tentu perlu, wajib. Itu penting, meminta keselamatan, meminta dijaga dari penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang menyedihkan, minta boleh. Namun, disinilah kita belajar jika ternyata penyakit itu tetap datang atau musibah itu tetap datang, maka kita di sini belajar bagaimana cara menyikapi itu semua. Adapun memintanya, nah, ya diantaranya kita baca hadrah basaudan antara apa dari hari-hari Selasa itu minta apa? Perlindungan dari musibah, dari bala. Karena yang namanya musibah bala itu hakikatnya nggak pernah enak. Hakikatnya nggak pernah enak, tapi begitu kita mengalami itu dan terjadi pada diri kita, disitulah waktunya kita belajar untuk menyikapi itu. Ya, ada jadi memintanya tidak masalah. Minta, tetap kita dapat keutamaannya. Kapan dapat keutamaannya? Bukan waktu kita berdoanya. Mendapat keutamaan sabarnya itu dikala kita terdampak dan kita sabar. Di situ kita dapat keutamaannya. Apakah ketika kita menceritakan musibah kita kepada manusia termasuk sikap yang tidak sabar, Ustazah? Tergantung kamu berceritanya karena apa. Kalau berceritanya ingin memberikan ibrah, pelajaran bagi yang lain, itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau ceritanya kamu adalah mengeluh, ceritanya kamu adalah mengeluhkan akan apa yang Allah timpakan kepada dirimu, ya kamu tidak tergolong orang yang sabar. Tapi kalau ceritamu adalah ingin sekadar sharing, namanya manusia terkadang butuh menumpahkan isi hati setelah kau tumpahkan kepada Allah, mengeluh kepada Allah, hakikatnya kita juga perlu mengeluh kepada manusia. Di sini bijak-bijaklah dalam menumpahkan isi hati, mengeluh kepada orang. Tentu keluhan yang tepat dikala kita mengeluh, keluhan itu akan berbalik positif untuk kita. Ya, kamu ngeluh sama orang yang tepat, orang itu akan mengarahkan kamu kepada hal yang positif. Sabar, tetap dekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang niatnya kamu bercerita, ingin mengeluh agar orang tahu sesulit apa hidupmu, intabih, hati-hati. Hal itu tentu akan mengurangi pahala kesabaran, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Assalamualaikum Ustazah, mohon ilmu untuk bisa sabar menyikapi orang tua yang kini mulai lansia. Mohon pencerahannya Ustazah. Orang tua yang mulai lansia, macam-macam kondisinya, macam-macam keadaannya. Doanya apa? Doa birrul walidin. Menyikapi kesabarannya itu adalah dengan kamu juga tanya. Maka semakin kamu tahu nilainya, tingginya derajat orang tua, akan minta doa sama Allah. Kalau ini tambahan aja dari saya, ya Rob, tolong tutupi segala keburukan orang tuaku dan jadikan aku anak yang berbakti, sehingga tidak ada yang tampak dari orang tuaku kecuali kebaikan mereka saja. Minta. Ulama ngajarin doa itu untuk para ulama, para guru-guru. Ya Rob, kalau murid sama gurunya doa, ya Rob, tolong tutupi kejelekan guruku sehingga yang tampak dari guruku adalah kebaikannya. Maka di sini bisa kita pakai untuk orang tua kita. Kalau kita merasa diri kita agak sedikit kurang sabar, mungkin menyikapi orang tua yang terkadang ada watak-wataknya yang tidak berkenan di hati kita, maka kita doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rab, tutupi kejelekan orang tuaku dari pandangan mataku, jadikan aku anak yang berbakti kepadanya, sehingga tidak ada yang nampak dari diriku kecuali hanyalah kebaikan mereka saja. InsyaAllah mudah-mudahan itu bisa menjadi doa yang bisa kita pakai untuk menyikapi orang tua kita. Suara doa apa yang dapat membuat kita sabar di atas rasa sakit mendera? Rasa sakit mendera, solawat, istighfar. Rasa sakit itu berbeda-beda. Setiap orang diberikan kadarnya rasa sakit itu berbeda-beda. Ada orang sakit gigi gak nangis, tapi ada yang dikasih sakit gigi nangis. Ada orang kejepit nangis, tapi ada orang yang kejepit gak nangis. Kadang sakit itu kadarnya berbeda-beda. Menyikapi dalam kesabaran itu sendiri, kalau ditanya doanya apa, selalu meminta kepada Allah kekuatan, memohon kepada Allah kekuatan, dan jika memang kita merasa sakit itu sangat mengganggu, mintalah kepada Allah kesembuhan. Dan itu tidak ada yang salah. Ada kisahnya seorang wanita datang ke Nabi SAW, lalu wanita tersebut mengeluh, ya Rasulullah, aku penderita ayan. Sehingga setiap kali penyakitku kumat, aku akan, ayan itu kan kejang-kejang ya, ayan itu ya kalau saya. Sehingga kalau penyakitku itu datang, maka aku akan tersungkur, kejang-kejang, dan beberapa kali auratku tersingkap. Ini perempuan itu datang ke Nabi. Lalu Nabi SAW berkata, apa yang kau inginkan? Aku minta kau doakan kepada Allah agar Allah berikan aku kesembuhan. Tapi dijawab sama Nabi SAW, in sabarti, jika kau sabar akan penyakitmu, walakil jannah, bagimu surga. Nabi gak langsung bilang, toib, saya doakan. Tidak. Tapi jika kau bersabar, pertama yang Nabi kasih, jika kau mau bersabar, maka bagimu surga. Maka perempuan itu berkata, idzan, kalau gitu saya pilih surga ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan auratku yang setiap kali terkadang ayat itu suka tiba datang, auratku tersingkap. Bagaimana jika kau mendoakan kepada Allah agar kalau ayat itu datang, auratku tidak tersingkap. Maka Nabi SAW kemudian mengadah ke tangannya, mendoakan jika penyakit itu datang, kata Nabi SAW, auratmu tidak akan tersingkap. Tapi gak didoain sembuhnya nih. Maka terkadang rasa sakit itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena Allah juga tahu kita itu bisa merasakan sakit itu. Namun jika kita memang tidak kuat, tidak ada salahnya juga memohon kepada Allah untuk meringankan rasa sakit itu. Boleh minta keringanan, silakan dengan doa apapun. Shalawat, berharap dengan Yasin, dengan shalawat Naria, shalawat Tibbil Gulub yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan rasa sakit itu, maka itu hukumnya mubah, tidak masalah. Tapi ketahuilah, sabar akan merasakan sakit itu dengan apa yang kita rasakan itu jauh lebih utama pahalanya. Kemudian saudara mohon ilmu untuk bisa sabar menjawab untuk ikhlas. Udah. Assalamualaikum saudara, ada izin bertanya, bagaimana seorang yang cacat fisik tapi bukan sejak lahir, apakah yang termasuk orang yang akan dihapus juga dosa-dosanya jika yang bersabar dengan keadaannya? Akid, pastinya. Dia berarti menerima satu guncangan dalam hidupnya tadinya. Misal contohnya Allah berikan kedua matanya berfungsi, tiba-tiba matanya buta. Berarti kan dia tidak cacat fisik dari lahir. Dia mengalami satu penyakit yang kemudian menghantarkannya kepada kebutaan. Pada saat dia sabar dalam menghadapi musibah itu, dia sabar dengan ketetapan Allah, dengan keridhaan Allah, tentu baginya pahala yang kita sebutkan tadi semua. Dan menjadikan sebab agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Akid. Assalamualaikum Ustazah, gimana cara buat hati biar enggak suzon sama muslim? Tetap terus berusaha mendatangkan prasangka baik. Dalam diri kita ini ada sifat baik, ada sifat buruk setiap manusia. Itulah itu jibillah, dari sananya udah begitu. Tapi melawan keburukan itu. Jika kamu tahu kamu suka su'uzon, maka kamu harus melawan. Melawannya su'uzon itu dengan husnuzon. Tiap kali datang prasangka buruk, pasti dia begini nih. Langsung tepis dan katakan pada dirimu, salah. Yang benar itu kebalikannya. Itu harus dilawan dan itu harus terus dilawan. Karena gak mungkin orang bisa tiba-tiba memiliki hati bersih yang tidak ada su'uzonnya. Itu semuanya dilawan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika ada di antara kalian saudara kita mengalami satu halangan, satu apa yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, maka jangan kau putuskan apa namanya itu kesimpulan sampai kau mendatangkan 70 uzur. Bisa jadi dia sakit, misal kamu bikin aja acara hajatan undangan, dia nggak datang, jangan ngomong gara-gara saya tuh yang undang makanya kagak datang. Tidak, kau datangkan dulu 70 uzur. 70 uzur itu usahakan. Bisa jadi, mungkin dia sakit. Mungkin mobilnya bannya kempes. Mungkin ada anaknya yang sakit. Mungkin suaminya sakit. Mungkin apa, sampai 70 coba kamu cari alasannya. Pasti. Satu alasan aja kalau positif yang kita datangkan, sudah membuat kita berhenti untuk menduga-duga keburukan lainnya. Bagaimana dengan 70? Begitu. Assalamualaikum, semoga amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap kita sebagai istri yang suaminya kalau bicara selalu keluar kata-kata kasar pada istrinya? Isbir, sabrun jamil, bersabarlah. Sungguhnya kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil yang indah. Mungkin saat ini suamimu emosinya sedang tidak tertata, mungkin emosinya sedang berantakan, tapi sikapmu yang insya Allah dengan penuh ketabahan dan kesabaran, jika nanti moodnya lagi enak, baru bisa diajak bicara. Tapi bersabarlah, ingat bagaimana kekasaran suamimu bandingkan dengan kekasaran Fir'aun dulu. Fir'aun kata-katanya lebih kasar lagi. Tapi Allah menghadirkan di sini sosok Asia binti Muzahib, istri daripada Fir'aun, yang begitu lembut, yang begitu sabar. Tidak pernah sekalipun ucapan kasarnya Fir'aun dibalas dengan kasaran lagi. Nanti lama-lama juga dia capek sendiri. Biasanya suami yang kasar ditimbulkan, dipicu oleh istri juga yang suka menyaut. Suami kasar, istrinya nyaut juga kasar, dijautin, dibalesin, diladenin. Kekasaran itu akan terus terpacu, terpicu. Tapi kalau kita menyikapinya dengan diam, saya rasa orang yang ngamuk-ngamuk sendiri, nanti capek sendiri dia. Ngomong kasar, nanti lama-lama juga dia pasti gak akan ngomong kasar sendiri. Karena kenapa? Dia menjumpai istrinya tetap berusaha untuk bersikap baik kepadanya. So, bagaimana cara agar hati selalu ridho terhadap apa-apa yang Allah uji kepada kita? Bagaimana hati tetap ridho? Saya bilang semuanya itu adalah kalau berkenaan dengan hati ilmu. Kalau doa, kita kan baca ratib setiap malam ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita baca raditu ya padamu, itu doa. Yang buat kita itu semakin tambah. Tapi doa saja tanpa ilmu gak mungkin. Semuanya bagaimana mengantarkan kita kepada ridho adalah dengan kita menambahkan pengetahuan kita akan keluasan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita malu kalau kita tidak ridho kepadanya, sementara ridhonya Allah kepada kita begitu luar biasa. Kemudian Ustazah, saya izin bertanya, saya punya qadha sholat. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika kita punya qadha sholat wajib, apakah boleh mengerjakan sholat sunnah atau kita qadha terlebih dahulu? Maka kalau di sini qadha-nya kita tahu jelas qadha-nya kapan, kedepankan qadha-nya jika itu wajibnya fauran. Wajib fauran itu wajib yang memang langsung dikerjakan. Orang yang contohnya wajibnya qadha itu harus langsung dikerjakan sesegera mungkin, itu adalah contohnya, ini saya kasih contoh aja. Orang masuk waktu asar tapi dia tidur. Udah masuk waktu asar, dia udah tahu azan, dia merem. Bangun-bangun maghrib. Itu ciri-ciri orang yang tidurnya muta'ammidan, sengaja di waktu sudah masuknya waktu sholat. Maka begitu dia bangun, hukum sholat itu qodoknya hukumnya wajib fauran, wajib diqodok sesegera mungkin. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, wajib fauran, dia tidak mengedepankan sholat sunnah. Kedepankan dulu qodoknya. Sholat sunnahnya disampingkan. Tapi adapun yang wajibnya itu bukan fauran, artinya misal contohnya dia tidurnya dari zuhur bablas, asarnya kelewatan. Nah, ini disebut tidak wajib fauran. Kapan ada waktu senggang dia mau qadha, tapi sesegera mungkin itu jauh lebih baik. Nah, kalau untuk yang begini ingin sunnah dulu kemudian baru wajibnya nanti dibarengin dengan apa misalnya, maka hukumnya tidak masalah karena itu tidak ada wajib fauran. Baik, kemudian Ustaz, apabila kita sakit, kita bersedih, tapi kita selalu menyebut-nyebut nama Allah dan beristighfar, termasuk tidak bersabar, kesedihan dalam menimpa musibah itu hal yang lazim, hal yang tidak masalah, hal yang boleh. Yang tidak boleh itu berontak, menolak, marah, dan lain sebagainya. Orang ditinggal wafat gak boleh nangis, berarti tidak boleh nangis. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kesedihan orang yang ditinggal wafat itu 3 hari aja. Nanti kalau mau nangis-nangis itu 3 hari aja. Setelah itu udah. Kalau menangis-nangis ingat aja sih boleh. Tapi sudah gak boleh yang sampai gimana-gimana gitu. Nah, di sini kan ada kerenggangan. Boleh bersedih pada saat kamu sakit. Nah, lu manusiawi. Bersedih pada saat ada sesuatu yang hilang. Manusiawi. Tapi dengan dibarengi menyebut nama Allah, istighfar, salawat, langsung mengucap inna lillah, inna ilaihi raji'un. Makanya kan disebut dalam firman Allah, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang kalau terdampak, terkena satu musibah, serentak mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dibarengi dengan menyebut nama Allah sedih, maka insya Allah dia akan tetap termasuk orang-orang yang bersabar. Saya bertanya, ada seorang yang lagi sakit parah, tapi yang tersebut katanya dari ilmu hitam yang dia miliki. Apakah ada amalan yang bisa kita kirim untuk kesembuhan orang itu? Sudah, kita sebagai manusia hanya mampu mendoakan saja. Berdoa tidak ada alasan untuk dia sakitnya ilmu hitam, sakitnya apa. Itu hal-hal gaib yang kita sendiri gak bisa membuktikan itu secara apa namanya, diri kita sendiri. Maka doakan saja doa kesembuhan, bisa dengan Fatihah. Dau marudakum, kata Nabi SAW, obati pesakit kalian dengan sedekah. Bisa dengan suratul Fatihah, bisa dengan Quran, bisa dengan sedekah. bisa dengan, kalau ulama ada yang ngajarin kalau sakit, misalnya ada orang ingin sembuh, bisa dengan salah satunya berniat, berazam, kalau saya sembuh saya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu yang mengantarkan kesembuhan, ada mujarab juga. Maka kalau ditanya dengan apa yang kita kirim, semuanya bisa. Kamu mendoakan siapapun bisa, silahkan, mau itu dengan sedekah, mau itu dengan doa, mau itu dengan apapun. Ya, paling ringannya biasanya dengan surah Fatihah. Kemudian Ustazah, bagaimana cara buat enggak terus khusus sudah tadi ya? Ustazah, apakah jika kita sesama teman bergurau tentang penyakit, apakah itu menjadi doa seperti dijuluki dengan panggilan si Ayan? Memanggil orang, panggilan itu sebuah nama, adalah sesuatu yang itu ada unsur doanya. Kita waktu kita punya anak, kenapa anak itu penting diberi nama baik? Bahkan Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat yang namanya menurut Nabi tidak baik, Nabi akan tidak sungkan mengganti nama mereka, karena Nabi menjumpai panggilan itu tidak baik. Nah, di sini juga kita mau memberikan panggilan kepada orang, hendaknya berikan panggilan yang baik. Panggilan yang di situ ada unsur kebaikan, bukan panggilan-panggilan yang di situ menghina, panggilan-panggilan di situ yang sifatnya ada, misalnya seperti tadi ini dia berikan perumpamaan dengan si Ayan, bisa jadi doa atau enggak? Kalau malaikat lewat pas kebetulan langit lagi kebuka, ya bisa jadi. Maka berhati-hatilah dalam lisan, dalam ucapan kita. Itulah kita pentingnya berhati-hati. Jadi jangan sampai dalam ucapan kita ini memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak semestinya. Jadi kalau memberi julukan, berilah julukan yang mulia, julukan yang baik. Itu akan lebih baik. Baik, mana nih? Hilang. Agak serupa dengan pertanyaan, bagaimana caranya yang tepat dalam menghadapi ujian ilmu hitam dari orang lain, Saudara? Amalan apa yang bisa dikerjakan mandiri, dan apakah harus ikhtiar berobat kemana? Ketahuilah, penyakit yang sifatnya dari ilmu hitam, dari apa, saya tidak bilang tidak ada. Sihir ada, santet ada, tapi apakah itu semua bisa kita hindari? Yang bisa menghindari itu semua adalah kedekatanmu kepada Allah dan wirid-wirid harianmu yang dawam kau amalkan. Cukup, setiap orang mengerjakan wirid, membaca wirid, misal Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Wiridul Latif, surat-surat maksurat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, diantaranya surat Yasin dan lain sebagainya, dia baca rutin setiap harinya, itu menjadi benteng. Benteng dirinya dalam dalam kejahatan ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya. Dan setiap kali ada keburukan datang, maka doa yang selama ini kita panjatkanlah kepada Allah yang bisa menolak itu semua. Dari Ratib, dari Wirdul Latif, dari Wirid Sakron, dari apa-apa semua yang kita baca, itu doa. Kalau orang tidak punya bekalan itu, gak punya wirid, gak punya wirdul, gak punya amalan, gak punya apa, maka lebih rentan dirinya terkena itu semua. Jadi kalau ditanya adakah amalan, amalannya itu adalah wirid harianmu yang dawam kau kerjakan. Bukan hari ini ngerjain, besok agak. Besok lagi lo ngerjain, besoknya lagi 2 hari lupa, 3 hari lupa. Atau lagi ada orang baca Yasin, misal contohnya cuma Kamis doang gitu. Alangkah baiknya kalau kita bisa memilih di dalam hidup ini, pentingnya berzikir, bermunajat kepada Allah. Ya, diantaranya itu adalah dengan ratib, yakni wirid-wirid yang sudah dirangkum oleh para aslaf, para salafus salihin, yang itu memudahkan kita dari doa-doa Nabi yang dirangkum oleh mereka. Wiridul Latif itu doa-doa Nabi. Yang ada di ratib itu doa-doa Nabi. Itu semua kita jadikan wirid harian kita. Semoga insya Allah dengan itu yang kita baca rutin, Allah tolak, Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Termasuk niat jahat siapapun yang ingin berniat jahat kepada kita. Dibaca itu. Itu ikhtiar. Kalau ikhtiar, apakah harus ikhtiar berobat? Berobat kemana? Saya gak tahu, orang-orang yang khusus kobatin begituan. Tapi yang saya tahu, dengan keyakinan kita membaca doa aja kepada Allah dan terus mendawamkan diri kita dalam amalan salafun salih, insya Allah kita semua terlindungi dari itu semua. Apa mungkin cuma hidayah dari Allah saja yang bisa menyadarkannya? Satu hal yang perlu kita ketahui memang pada saat kita menjumpai ada orang tua yang tidak ibadah, hati kita akan merasa terusik, terganggu, bersedih, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, orang tua bertanggung jawab akan ibadah anak, tapi anak tidak bertanggung jawab akan ibadahnya orang tua. Jika kita bisa mau menegurnya, tegur dengan baik, dan sisanya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Namun jika hati kita masih tidak terima juga, ingin melihat seperti orang tua itu ibadah, maka bagaimana? Saat kau bangun malam, doakan mereka. Doakan mereka dengan mukjizat Allah, dengan petunjuk Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan merubah mereka kepada jalannya. Ya, jangan putus asa, tetap berdoa. Namun adapun kita, ketahuilah tanggung jawab kita hanya sebatas mengingatkan. Baik. Izin tanya ustazah agar selalu ridho biar bila dikasih sakit, syukran. Agar selalu ridho, tadi saya sudah jawab. Soalnya ustazah mau tanya gimana cara menyikapi agar hati gak mudah menyerah atau suuzon karena pikiran. Semua itu baliknya kepada pikiran kita. Bagaimana cara kita mengatur pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Dan orang-orang yang ingin berpikiran positif, pertama itu bergaulah dengan orang-orang yang mereka memiliki hati yang bersih, hati yang baik, hati yang positif, pikiran yang positif. Mendekatkan diri kepada orang-orang baik, ditambah juga kamunya belajar untuk terus menjadi orang baik, insya Allah lama-lama hati kita tertata untuk tidak mudah menyerah dan suudzon dalam menyikapi kehidupan ini. Semua itu saya ulangi lagi, sekalipun apapun masalah yang kita hadapi, semua pasti dilandasi dengan ilmu awalnya. Jika ilmunya kita punya, kita faham, kita tahu, perlahan-lahan, lambat laun, kita akan menemukan solusi, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, itu jika ilmunya saja dari awal sudah tidak kita miliki, bagaimana kita tahu semuanya? Nah, jadi, kalau ditanya di sini, agar hati tidak mudah menyerah, banyak. Ilmunya luas. Agar hati tidak mudah menyerah, coba kalau kita lihat contohnya, hari ini kajian kita saja, rasanya kalau kita ingin menjadi orang yang menyerah dikala Allah sedang menguji kita, maka kita tahu di sini hakikatnya kerugian itu yang ada pada diri. Sudah sakit, rugi lagi. Padahal orang di sini Allah ingin menyampaikan pesannya kepada kita, kau sakit, kau untung. Kau kena musibah, kau kena bala, kau untung. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya kita menyikapinya dengan, sakit, rugi, berarti buruk, berarti jelek, na'udzubillah. Nah, di sini kita belajar, alhamdulillah, perlahan-lahan, insyaAllah, sesi per sesi, kita akan kembali menata diri kita, menata hati kita, untuk menjadi insan atau pribadi yang lebih baik lagi. Ustazah, bagaimana dengan hadiah yang diberi orang? Sedangkan kita tahu orang tersebut kerjanya haram. Apa yang harus kita lakukan dengan hadiah yang tolak baik-baik? Bisa katakan kepada dia bahwa kita dan lain sebagainya jika memungkinkan akan lebih baik. Namun jika tidak bisa ditolak, ya ternyata harus diterima sedekahnya, ya tuh. Itu dia membutuhkan. Gimana? Hadiahnya jika diberikan berupa benda, yang itu sifatnya tidak berkenaan dengan sesuatu yang dipakai, sesuatu yang apa, benda pajangan atau apa, ya itu tidak menjadi satu masalah yang besar. Tapi yang menjadi masalah besar itu adalah dikala makanan. Kamu dikasih makanan dari orang yang sudah ketahuan sumbernya adalah haram. Nah, ini hal yang bahaya yang akan masuk ke dalam perut kita. Maka saran saya jika ada pemberian itu, baik terima, namun tidak kau makan, terus diapain mubazir? Lebih baik mubazir, yang itu tidak menjadi darah dagingmu, kau buang, daripada kau masukkan ke dalam perutmu karena kau mubazir, justru ruginya pada seluruh jasad. Nah ini, pinter-pinter adalah menyikapi. Jadi kalau itu sifatnya makanan, baik terima, kemudian buang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, rahmatullah alaihi ajma'in, tidak pernah mau menerima makanan kalau nggak tahu orangnya yang ngasih siapa. Setiap kali ada makanan, Sayyidina Abu Bakar tidak akan pernah mau makan kecuali tahu siapa yang mengirim, siapa yang memberi. Sampai satu ketika pernah beliau sampai ke rumah, mungkin kebetulan perut beliau lapar sekali. Ini apa ini? Apa ini? Gimana ini? Pernah satu kali perut beliau lapar, maka beliau masuk satu kormat yang ada di rumahnya. Pada saat beliau makan, mohon maaf ini kalau ada yang terganggu. Beliau beliau makan. Pada saat beliau makan, sudah masuk ini ke iniannya, beliau baru tersadar. Rasa-rasanya ini korma bukan punya dia. Beliau lalu bertanya kepada istrinya, ini korma dari siapa? Istrinya kemudian menjawab, mana diri? Saya pulang, ternyata benda ini sudah ada di sini. Sayyidina Abu Bakar kemudian memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan isi perut yang baru saja ditelan. Wah, kan tak? Ihtiyatuhum, ihtimamuhum, penjagaan mereka itu luar biasa kepada hal-hal yang haram. Apalagi kalau di sini kita tahu kalau itu adalah sumbernya haram. Gimana lagi? Soalnya bagaimana kita bersedekah kepada tetangga, tapi tetangganya menolak. Karena kita bersedekah itu karena dia membutuhkan. Kalau ditolak, ya sudah. Kasih yang lain yang lebih membutuhkan. Kalau ada orang diberi tapi menolak, berarti dia belum butuh. Berikan kepada yang lain yang menerima dan lebih membutuhkan. Pahalamu sudah sampai meskipun kamu ditolak. Ustazah, bagaimana cara untuk menolak barang yang haram? Tadi saya bilang, nolak dengan halus, dengan lembut. Nolak halus dengan lembut. Jika tidak memungkinkan, maka seperti itu yang saya tadi bilang. Tapi kalau itu sifatnya bendanya pajangan, apa, masa bodoh. Tidak berkenaan dengan yang dimakan. Ustazah, bagaimana? Mana? Ustazah, dalam kesehatan, keseharian, kita bergaul di dalam menghadapi permasalahannya. Bagaimana menghadapinya dan menanamkan kesabaran di hati, syukuran. Setiap orang itu hakikatnya, saya selalu memberikan perumpamaan begini. Ada orang datang ke saya, mengeluh, Ustazah, saya sudah 10 tahun menikah. Saya lelah. Lelahnya kenapa? Suami saya itu kasar, suami saya itu gak pengertian, suami saya itu kurang begini, kurang begitu. Ada kekurangan itu. Saya tanya, dari kapan kamu menemukan kekurangan ini? Dari saya menikah, khususnya. Sejak menikah saya sudah mendapati ini semua. Lalu kamu bertahan 10 tahun. Ya, saya mampu bertahan 10 tahun. Baik. 10 tahun ini kamu mampu bertahan. Hakikatnya banyak pelajaran yang bisa kamu lalui dari 10 tahun ini. Mengapa di 10 tahun sudah kau kuat menghadapi itu semua, lalu kemudian kau baru mengeluh sekarang, kemarin kemana aja, kalau saya selalu bertanya seperti itu. Lalu kemudian saya bilang, type sekarang saya kasih perumpamaan, ada orang sakit, wajib mengkonsumsi obat 1 tahun, obatnya pahit sekali. Hari pertama, hari kedua mungkin dia akan muntah, hari ketiga dan seterusnya masih beradaptasi, tapi kelanjutannya, mungkin obat itu sudah menjadi makanan sehari-hari untuk dia. Pahitnya sudah tidak terasa pahit seperti awal. Dan seterusnya. Hakikatnya kehidupan pun seperti itu. Jika kita bisa menyikapi masalah dalam hidup kita itu seperti inilah adanya, kamu bisa lebih santai dalam menyikapi atau menghadapi setiap masalah apapun dalam hidup. Permasalahannya adalah pada saat kita menyikapi masalah, kita ini selalu inginnya yang berbeda. Maka disitulah kadang-kadang udah sekian tahun sabar, kok tau-tau ketemu gak sabar. Ini pasti ada pemicunya, pasti ada sebabnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam menyikapi masalah itu, saya bilang menghadapi, kita hidup pasti punya masalah. Orang hidup punya masalah. Kalau ada orang yang hidup udah gak punya masalah, berarti dia orang yang sudah meninggal. Selagi hidup mana mungkin gak punya masalah? Pasti punya masalah, siapapun dia. Gak kecil, gak muda, gak tua. Semuanya punya masalah. Menyikapinya, saya tadi sudah berulang-ulang kali mengingatkan, menyikapi dalam menghadapi setiap masalah adalah dengan ilmu. Jika kita tidak memiliki ilmu, itulah pentingnya bertanya kepada ahlul ilim. Fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu, yang mengerti, jika kamu tidak mengetahui. Dan pandai-pandailah dalam menyikapi setiap masalah. InsyaAllah kuncinya kita belajar kita akan mendapatkan setiap kemudahan dan kelancaran dalam menyikapi masalah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah selalu pelihara kita, dan selalu melindungi kita, menuntun kita kepada jalannya Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Amin. Allahumma amin. Kita doakan, mudah-mudahan yang sakit di antara kita maupun keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Allah beri kesembuhan yang sempurna, dimasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang bersabar, insyaAllah amin, Allahumma amin. Dan setiap orang yang menghadapi ujian, masalah dalam hidup, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka semua derajatnya kesabaran yang sempurna, masukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera berikan mereka kemudahan, sebagaimana janjinya yang Allah ucap di dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Mudah-mudahan setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, mudah-mudahan Allah segera datangkan kemudahan yang dijanjikannya, entah itu di dunia maupun di surganya. InsyaAllah kemudahan segera datang dalam kebahagiaan yang hakiki, mengantarkan kita pada derajat yang tinggi, dekat kepada para nabi. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa. Ya Rabbana ta'arafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد الطش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول